Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الحرص على الحديث باب الحرص على الحديث untuk bersemangat untuk kemudian berijtihad dalam mencari al-hadith. Dan tentunya bukan semata-mata hadis yang dengan itu kosong dari ilmu, tetapi juga mencakup bab tentang semangat menuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitabnya Fathul Bari ketika mengomentari tentang hadis ini atau bab ini, beliau alaihi rahimahullah mengatakan fihi fadlu Abi Hurairah wa fadlul hirs ala tahsil al-ilm. Artinya Al-Hafidz mengatakan bahwa dalam bab ini, dalam hadis ini, karena hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Al-Hafidz mengatakan dalam bab ini ada keutamaan Abu Hurairah dan juga keutamaan al-hirs, bersungguh-sungguh bersemangat dalam mendapatkan menghasilkan ilmu. Ya. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله وهو أبو القاسم الأوسي والأوس أوس وخزرج قبيلتان موجودتان بالمدينة. Dua kabilah Aus dan Khazraj, dua kabilah yang berada di kota Madinah yang dahulu sering bertikai dan berperang satu dengan yang lainnya sampai datangnya Islam. Kemudian kedua kabilah ini terkenal dinamakan dengan Al-Ansar. Ada Abdul Aziz ibn Abdullah Al-Aus dari kabilah Aus. Qala haddatsani Sulaiman. Wa Sulaiman wa ibnu Bilal. Sulaiman ibnu Bilal. An Amr ibn Abi Amr. Amr ibn Abi Amr wa ibnu Amr ismuhu Maisar. Amr ibnu Abi Amr. Abu Amr namanya Maisarah. Dari sini kita mengetahui bahwa Maisarah ini nama laki-laki. Maisarah ini juga budak Khadijah. Nama ini, kalau antum tahu kisah ketika Rasulullah SAW sebelum menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, beliau alaihi salatu wasalam sempat bekerja berdagang, kemudian sampai ke Negeri Syam ditemani oleh budak dari Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ini nama laki-laki. An Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makhzuri an Abi Hurairah annahu qala nasmu Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhat hadha huwa al-mashhur wa rajih nasmuhu dia nah da bina saja Abu Hurairah rajih ismuhu man Rahman bin Sakhat Raja Banu Khair Ukhtulifa Bismihi diperselisihkan namanya Abu Hurairah nah, gila Rahman bin Sakhat gila Abdus Syams gila waghairuhu minal asma walakinna sahih al-rajih ismuhu Bajar Ahsan. Naam, Ahsan Tabarah Latif. Abu Hurairah yang terkenal dan ini dirajihkan oleh sebagian ulama namanya Abdurrahman bin Sakhat. Tapi ala sahih tidak ada sanad yang sahih yang menunjukkan bahwa nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhat. Siapa namanya? Ada namanya tetapi sampai sekarang tidak ada sanad yang sahih yang menunjukkan nama Abu Hurairah siapa? Maka dari itu Al-Hafidz Ibnu Hajar memasukkan dalam bab Al-Kunah. Itu juga yang dilakukan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahih Musnad. Masukkan Abu Hurairah dalam disendirikan bab atau disendirikan dalam lembaran-lembaran khusus nama sahabat yang memakai kunyahnya. Tidak masuk dalam pemakaian nama. Nah, ada huwa as-sahih. Annahu qala kila ya Rasulullah, man as'adun nas fi syafa'atika yaumal qiyam. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, siapa orang yang paling beruntung dengan syafa'at engkau nanti di hari kiamat? Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad zanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, sungguh aku telah menduga wahai Abu Hurairah tidak akan ada yang bertanya tentang hadis ini seseorang pun sebelum itu. Lima ra'aitu min hirsika al-hadith. Sebabnya apa? Sungguh aku melihat semangat engkau dalam mencari hadith. Nah, di sini syahidnya bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam memuji Abu Hurairah. Nah, sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah menduga ini perkara ini tentang siapa orang yang paling beruntung dengan syafaatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam nanti di hari kiamat. Tidak ada orang yang akan bertanya tentang hal ini sebelum Abu Hurairah. Nah, menunjukkan bagaimana semangat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam mencari hadis. Beliau alaihi salatu wassalam ketika melihat hal ini bukan semata-mata sekedar semangat mencari karena kita mengetahui Abu Hurairah termasuk ahli sufah. Atau ahli sufah yang mengkhususkan dirinya yatafarraq lil ilm, khusus mencari ilmu. Menimba ilmu. Nah, dan ini bukan perbuatan yang tercela. Ketika seorang terkhusus ketika belum menikah untuk kemudian meninggalkan dunia sementara waktu dalam rangka menuntut ilmu. Sampai-sampai datang seorang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam disebut dalam sebuah hadis, kana akhwan ahaduhuma يجالس الرسول عليه الصلاة والسلام والآخر يحترم. Dahulu ada dua orang bersaudara, salah satunya bekerja mencari dunia, mencari rezeki nafkah yang halal, dan salah satunya duduk bersimpuh khusus talabul ilm di sisi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian yang bekerja ini mengeluhkan tentang saudaranya yang talabul ilm ini. Nah, gimana? Enggak kerja, mau gimana nanti kurang lebih? Maka kemudian jawaban Rasulullah alaihi salatu wasallam, la'allaka tursaku bih. Jangan kau menyepelekan ini orang. Baik, ini saudaramu, engkau anggap mungkin diajak bekerja sekedar menurut ilmu. Karena Rasulullah SAW, la'allaka tursaku bih. Bisa jadi engkau mendapatkan rezeki, nah ini dengan sebab keberadaan dia. Nah, dari sini kita mengetahui di situ ada sebuah dalil. Keberadaan orang-orang lemah, keberadaan thullabul ilm, itu menjadi sebab rezeki bagi yang lain. Nah, barakallahu fikum, sehingga jangan ada yang merasa ketika dia dibukakan pintu-pintu dunia untuk kemudian dia merasa bahwa sebab, ya sebab, tentunya kita semua meyakini bahwa rezeki semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi permasalahan bukan dia merasa rezeki ini dia yang mendatangkan, bukan. Sekedar dia meyakini bahwa sebab datangnya rezeki hanya dari perbuatan dia, jangan ada yang merasa seperti ini. Nah, keberadaan orang-orang lain tersusulabul ilm itu bisa jadi mendatangkan penyebab atau mendatangkan rezeki bagi barakallahu fiik. Nah, sehingga jangan ada yang meremehkan permasalahan talabul ilm. Banyak kejadian seseorang memiliki putri datang, talib ilm, seorang penuntut ilmu, santri dan yang lainnya, datang melamar anak putrinya dalam kondisi dia tidak memiliki pekerjaan. Kemudian sang bapak, dan ini banyak terjadi, terkhusus mungkin orang awam, melihat ini mau dimakan, mau dikasih makan apa putri itu. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, la'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau diberi rezeki dengan sebab keberadaan ini. Nah, hadza Abu Hurairah. Ini contohnya Abu Hurairah. Dari sini kita mengetahui betapa tinggi keutamaan ilmu. Betapa tinggi keutamaan pemilik ilmu. Siapa saja dia, kainan mengkan. Tidak dari golongan manusia, tidak dari golongan bahkan hewan. Kita sudah mengetahui bagaimana perbedaan antara anjing yang terlatih, anjing yang memiliki ilmu, dengan anjing yang tidak memiliki ilmu. Sekedar anjing diketahui hewan yang najis, air liurnya najis. Memelihara anjing tanpa sebab. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan manik tana kalban wero kalbi masyiyah naqasa min ujurihi qirat kulla yaumin au kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Berarti siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak atau anjing untuk berburu dan yang lainnya, maka pahalanya setiap hari berkurang sebesar qirat. Kita mengatai qirat yaitu kurang lebih gunung yang besar, gunung Uhud. Pahala seseorang yang memelihara anjing dalam kondisi anjing ini bukan anjing terlatih, bukan untuk tujuan atau ada manfaatnya, maka pahalanya berkurang setiap hari sebesar gunung. Wa kita setiap hari belum tentu mendapatkan pahala yang banyak sebesar gunung yang besar. Wa ini setiap hari pahalanya berkurang. Nah, tetapi diperkecualikan apa? Ghairu kalbi masyi. Selain anjing sebagai penjaga hewan ternak. Dalam ayat Allah mengatakan, yas'alunaka madza uhillalahum, qul uhillalakumut thayyibat, wa ma 'alamtum min al-jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fadhkuru atau fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallah 'alaikum. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa saja yang dihalalkan bagi mereka? Katakan, sesungguhnya dihalalkan bagi mereka at-thayyibat, segala sesuatu yang thayyib, yang baik, yang suci. Wa ma lam tum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan apa-apa yang kalian ajarkan dari hewan-hewan, anjing, untuk kemudian anjing-anjing ini, hewan-hewan ini kalian ajarkan berburu dan yang lainnya. Maka Allah katakan, fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallah 'alaikum. Maka sekarang dihalalkan bagi kalian, silakan makan apa-apa yang anjing-anjing tersebut menangkap buruannya dalam rangka untuk kemudian kalian makan. Nah, seorang memiliki anjing terlatih, kemudian anjing ini dilepas, dikatakan bismillah, kemudian anjing dilepas untuk kemudian menangkap hewan buruan. Kemudian anjing ini datang kepada kalian, kepada kita dengan buruannya. Lasyak, tentunya tidak diragukan bahwa ketika anjing ini memangsa hewan buruannya atau menangkap dan menggigitnya, tentunya dalam hewan buruan tersebut ada air liur yang tersisa pada air liur anjing yang tersisa pada bekas gigitan atau hewan buruan tersebut. Tapi Allah mengatakan fakulu mimma amsakna 'alaikum, silakan makan dari apa-apa yang mereka tangkap untuk kalian. Nah, di situ sudah disebutkan Allah mengatakan cuci dahulu, tidak. Dari sini kita mengetahui hewan, bahkan hewan yang teranggap khabith, hewan ini dijadikan perumpamaan dan contoh untuk sesuatu yang jelek, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan tentang khawarij kilabunnar, anjing-anjing neraka, hewan anjing ini untuk disebutkan menjadi contoh yang jelek dalam neraka. Ternyata ketika ini anjing memiliki ilmu, naik derajat. Yang pertama, anjing yang memiliki ilmu yang terlatih ini, ketika kita meliharanya dalam rangka tujuan maksud yang baik, terlatih, maka diperkecualikan dari hilangnya pahala sebesar kiraat setiap hari. Nah, sehingga ketika kita memelihara anjing yang terlatih ini untuk menjaga ternak atau untuk berburu dan yang lainnya, tidak berkurang pahala kita. Begitu pula ketika anjing ini terlatih, ya, maka hasil tangkapannya silahkan untuk dimakan. Nah, tidak perlu dicuci lagi. Tidak dosa. Sementara kalau kita terkena air liur anjing, diperintahkan untuk mencuci 7 kali. Nah, ini bagi anjing yang tidak terlatih. Antum perhatikan sekarang, kalau hewan yang sekelas ini saja ketika hewan ini berilmu, maka kemudian naik derajatnya. Mengapa bagaimana dengan manusia? Makanya Adam yang dengan itu akhirnya para malaikat sujud dalam rangka ikhraman di Adam, dalam rangka untuk memuliakan Adam, bukan sujud untuk ibadah. Yang kemudian akhirnya para malaikat sempat kemudian bertanya kepada Allah SWT, mengapa jadikan khalifah orang suatu makhluk yang nanti akan menumpahkan darah? Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, sebutkan nama-nama ini. Qala ma lana na'am. Qala la ilmu lana. Biarpun ayat. Nah, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak memiliki ilmu ya Rabb. Fa'allama Adam al-asma kula. Kemudian Allah ajarkan kepada Adam nama-nama tersebut. Dengan sebab al-ilm, Adam menjadi tinggi derajatnya di sisi malaikat. Dengan sebab ilmu, Antum perhatikan kisah Sulaiman ketika Malaikatus Saba, ya, Hudhud dicari oleh Sulaiman, mana ini Hudhud? Kemudian Hudhud datang, aku mengetahui di situ ada suatu kaum dipimpin oleh seorang wanita. Al-Muhim Al-Kisah, intinya kemudian Sulaiman mengatakan, wala ya ayyuhal malak, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya sebelum kaum tersebut datang kepada aku dalam keadaan mereka menyerah diri Islam? Maka ini Sulaiman kan Allah beri kelebihan menguasai warnanya hewan termasuk jin dan syayatin. Coba untuk perhatikan, ini pun ada suatu dalil. Sulaiman memiliki kelebihan ini apa sekedar semata-mata diri Sulaiman pribadi? Tidak, karena beliau adalah Rasul. Beliau sebagai Nabi tentunya memiliki ilmu dari Allah SWT, diwahyukan oleh Allah SWT. Yang dengan itu Sulaiman menguasai hewan-hewan, bahkan jin dan yang lain. Yang akhirnya mengatakan qala ifrit minal jin, berkata ifrit dari galangan jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqami wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kata ifrit, wahai Sulaiman, aku akan datangkan singgasana tersebut kepada engkau sebelum kau berdiri dari tempat duduk. Luar biasa. Negeri Saba di mana? Wa Sulaiman di mana? Seperti oleh para ulama tafsir, Sulaiman ketika itu berada di negeri Syam. Nah, wa Malikatus Saba di negeri Saba, yaitu Yaman. Berapa jauh dari Yaman ke Syam? Ribuan kilo. Ini Ifrit mampu mendatangkan kepada Sulaiman singgasananya Bilqis, ini yang masyhur, tetapi tidak ada syarat yang sahih tentang nama Bilqis. Ratu ini mau didatangkan singgasananya kepada Sulaiman dalam waktu yang luar biasa singkat. Apa? Sebelum Sulaiman berdiri dari tempat duduk. Kemudian datang seseorang. Allah lanjutkan firman-Nya ini. Qala alladhi 'indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfa. Itu perhatikan sekarang ibarat yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata seseorang yang memiliki ilmu, di sisinya memiliki ilmu dari kitab. Orang ini mengatakan, ya Sulaiman, aku akan datangkan ini singgasana sebelum kedipan kau selesai. Nah, sebelumnya Iblis sudah merasa, sebelum Sulaiman berdiri, aku bisa datangkan. Maka Iblis mengatakan, ini alaihi laqawiyyun amin. Sungguh aku dalam perkara ini betul-betul terpercaya. Dan betul-betul kuat, mampu. Maka kemudian, orang yang memiliki ilmu baik. Allah Subhanahu wa taala memakai ibarat, qala allazi indahu ilmun minal kitab. Allah tidak menyebutkan siapa orangnya. Tapi Allah datang dengan ibarat berkata, orang yang di sisinya memiliki ilmu, ilmu kitab, ya, aku akan mampu datangkan sebelum engkau apa, berkejar. Kurang lebih, gimana kecepatan mata ini berkedip, tiba-tiba sudah ada. Mana yang lebih cepat antara kedipan mata dengan sebelum Sulaiman berdiri? Nah, Subhanallah. Bisa dibayangkan bagaimana kehebatan orang yang memiliki ilmu. Sebelumnya para ulama, hadza indalla ala syai' dalla ala fadlil ilm wa. Ini ayat ini kalau memang menunjukkan terhadap sesuatu, maka hal ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan pemilik ilmu. Nah, Allah sebutkan bukan namanya. Dan Allah sebutkan sifatnya, bukan pekerjaannya, bukan kekuatannya. Tapi Allah sebutkan berkata orang yang di sisinya memiliki ilmu kita. Ilmu. Menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan pekerjaan. Luar biasa, bagaimana mendatangkan singgasana ribuan kilo. Bayangkan untuk ya. Kalau anak-anak sekarang itu, pling, tiba-tiba sudah ada. Masyaallah di sini ya ikhwan, hakada. Al-ilm ya ikhwan. Makanya Al-Imam Bukhari berkata, babul hirs al-hadith. Bersemangat untuk mencari hadis. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, di situ ada sebuah dalil, fadul hirs ala tahsil al-ilm. Di situ ada keutamaan untuk bersemangat mencari ilmu. Nah, kemudian disebutkanlah Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Abu Hurairah, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling beruntung dengan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah syahadat dalam kondisi dia ikhlas. Nah, dari hatinya. Tentunya semua kaum muslimin akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Tetapi keberuntungan mereka mendapatkan syafaat bertingkat-tingkat. Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling ikhlas dalam tauhidnya untuk kemudian mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kita mengetahui syafaat Rasulullah SAW yang khusus Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam ada tiga. Siapa yang bisa menyebutkan? Syafaat banyak. Bukan hanya Rasul alaihi salatu wassalam pun syafaat Rasul alaihi salatu wassalam banyak. Tetapi ada tiga jenis syafaat yang dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wassalam yang Allah berikan hanya kepada beliau dan tidak kepada yang lain. Siapa yang bisa menyebutkan? Abu Khadijah. Syafaatul Uzma. Apa itu Syafaatul Uzma? Nah, diputuskannya untuk segera segera dibuat perhitungan. Nanti di padang mahsyar seluruh manusia berkumpul. Mereka berbondong-bondong datang kepada Adam, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, agar meminta segera diputuskan. Karena pada hari itu hari yang luar biasa. Nah, betul-betul hari yang keguncangannya sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Akhirnya terakhir datang kepada Rasulullah SAW dan Allah berikan syafaat tersebut kepada Rasulullah SAW. Ini jenis pertama. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada selain Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang kedua, syafaat Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada Abu Thalib untuk diringankan siksanya. Dan ini kekhususan beliau alaihi salatu wasalam bisa memberi syafaat kepada ahlun nar atau kepada orang-orang kafir yang mereka kekal neraka. Nah, yang berikutnya. Lalu besar-besar, nanti Allah pun bahkan anak-anak syuhada bisa memberi syafaat. Nah. Pak Amir maksudnya? Nah, ahsan tabar. Syafaat. Siapa yang pertama kali bisa membuka pintu surga bagi seluruh umat manusia? Tidak ada yang bisa. Kecuali Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ini tiga syafaat yang dimana menjadi kekhususan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, di sini pun kita mengetahui tentang keutamaan tauhid, keutamaan ikhlas. Nah, bagaimana seseorang ingin mendapatkan syafaat yang paling luar biasa, syaratnya dia ikhlas dalam menjalankan agama ini. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. apakah Imam Bukhari menikah? Allah wa'ala. Tapi setahu ana begitu menikah. Nah. Coba nanti dipastikan lagi. Nah, fadal ya basma. Kaitannya ikhlas. Nah, ikhlas bertingkat-tingkat. Makanya seseorang dalam sholatnya itu mendapatkan pahala yang bulan setengah, yang bulan penuh. Tidak sampai pada derajat mungkin kesyirikan, tetapi niatnya untuk melakukannya murni kepada Allah ini berderajat seperti itu. Kalau tidak ikhlas berarti syirik, dan ini bukan masuk pada pembahasan tadi. Nah, makanya kam min amalin sawirin atau kafiruan dia. Nah, tergantung niat. Banyak amalan kecil akan jadi besar di sisi Allah dari niat. Seperti itu, sehingga barakallahu fikum, al-ikhlas wa niyyah ini darajat. Nah. Nah, apa yang ada dalil gitu, bahwa syarat jelas, tentunya. Yang antum perlu ketahui bahwa khusus terkadang menyebutkan sebagian dan tidak menyebutkan yang lain di dalam nasi, tapi dari yang lain menunjukkan. Ya, tentunya. Nah, harus. Karena itu syarat syahadah la ilaha illallah. Sebagaimana rukun Islam itu dalam Al-Quran rukun iman dalam Al-Quran tidak disebutkan pada satu ayat secara semua. Tetapi rukun keenam dari iman disebut dalam ayat tersendiri. Nah, yang disebut dalam ayat tentang rukun iman itu antum nabilah, wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Adapun rukun keenam dari iman disebutkan dalam ayat lain. Seperti itu, maka sama. Terkait hal ini, dalil yang lain menunjukkan walaupun tidak disebutkan di hadis ini. Barakallahu fiik. Khalas ya ikhwan. Ada lagi? Kalau tidak ada beberapa tanbihat yang perlu ana sampaikan di sini. Yang pertama, terkait dengan salat, ana melihat sebagian ikhwan ketika imam melakukan perpindahan gerakan, ada sedikit kekeliruan yang perlu kita ketahui, bahwa contohnya sujud, entah ruku, sujud dan yang lain. Al-ibrah laisa bil qaul. Kita mengikuti imam itu ibrohnya bukan dengan ucapan imam, bukan dengan ucapan imam mengatakan takbir Allahu Akbar. Tetapi kita mengikuti imam itu al-ibrah bil fi'li, dengan perbuatan imam. Imam sujud walaupun mengatakan takbirnya ini di pertengahan dia tidak sujud, ya, maka ini bukan patokan bagi seorang makmum untuk kemudian dia bergerak turun untuk sujud. Tetapi yang menjadi patokan adalah ketika imam betul-betul telah sujud, entah kapan menyebutkan takbirnya, ya. Tetapi yang menjadi tolak ukur itu perbuatan imam sujud. Imam berdiri selesai dari sangkal dan hamidah, kemudian turun menuju sujud. Takbirnya ini di pertengahan turun. Dalam kondisi imam belum meletakkan dahinya ke lantai atau ke bumi, maka jangan ada yang turun untuk melakukan gerakan sujud. Nah, dalam hadis Al-Bara' bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, kana ar-rasul alaihi salatu wassalam idza qala sami'allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a ar-rasul alaihi salatu wassalam sajidan wa naqa'u sujudan ba'da. Kata beliau radhiyallahu anhu, dahulu ar-rasul alaihi salatu wassalam apabila mengucapkan sami'allahu liman hamidah, dia berdiri, masing-masing dari kita itu tidak membungkukkan punggungnya untuk sujud sampai ar-rasul alaihi salatu wassalam jatuh tersungkur, artinya sampai sujud. Baru kemudian setelah itu kita sujud setelah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hatta yada'a jabhatahu 'alal ardh, sampai ar-rasul alaihi salatu wassalam meletakkan dahinya di lantai, di permukaan bumi. Baru kemudian sahabat yahni dhahrahu 'alal ardh. Baru kemudian sahabat setelah ar-rasul alaihi salatu wassalam meletakkan, artinya sudah sujud, baru kemudian mereka sahabat turun. Nah, sehingga al-ibrah laisa bil qaulakin bil fi'li. Jangan terkecoh dengan takbirnya imam. Di sini pentingnya peran makmum yang di saf pertama. Karena di saf yang kedua, ketiga, keempat, apalagi yang di belakang-belakang tentu tidak bisa melihat imam. Nah, yang melihat imam adalah saf yang pertama. Sehingga barakallahu fikum, tolong diperhatikan hal ini, karena sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, jilal imam liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza sajada fasjudu, sebelumnya wa idza raka'a farka'u. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, maka apabila imam bertakbir, bertakbirlah. Apabila imam rukuk, rukuklah. Apabila imam wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamdu, apabila imam sujud, maka sujudlah. Di situ memakai ibarat fa, huruf fa itu menunjukkan untuk langsung. Tetapi yang perlu diketahui, langsungnya imam mengikuti gerakan, atau langsungnya makmum mengikuti gerakan imam, ini dijelaskan juga dengan hadis yang lain. Nah, bukan berarti imam belum sujud, walaupun sudah turun, atau kemudian kita turun. Nah, tidak. Kata Bara' ibn Azib, kata Al-Bara' ibn Azib, hatta yada'a jabhatahu, sampai Rasulullah SAW meletakkan keningnya. Lam yahni ahadun minna dhahrahu. Tidak ada salah seorang di antara kita yang merundukkan punggungnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Sehingga jangan ada yang terkecoh dengan takbir yang diucapkan oleh imam. Nah, baik. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Nah, oke. bagaimana? Amin. Nah, setelah imam, patokannya adalah ketika jangan mendahului imam mengucapkan amin, ya. Tapi memang patokannya ketika imam memulai bada'a bita'min fa'amin. Karena riwayatnya memang fa'idha ammana fa'amin. Fa'idha ammana ketika imam mengucapkan amin walafalin makmum. Dan ini memang perlu ketelitian. Dan imam memang juga disunahkan untuk mengucapkan amin secara keras. Balin a. Ketika memulai imam amin a, diikuti imam. Tapi jangan sampai dengan makmum mendahului imam dalam permasalahan walaupun amin. Nah, baik. Nah, fadhal ya abul. Ya, ikuti gerakannya. Nah, misalnya bergerak dahulu, baru kemudian Allahu Akbar. Al-ibrah bil fi'l. Walaupun imam belum mengatakan Allahu Akbar, tapi dia sudah sujud, sujud. Nah, karena hadisnya fa'idha kabbara fakabbiru. Apabila takbir, kita bertakbir. Setelahnya wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu, itu berarti kan wa idza raka'a, apabila ruku maka adalah ruku. Yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam apabila imam ruku berarti gerakannya. Wa idza sajada fasjudu, apabila imam sujud berarti gerakan. Nah, bukan ucapan takbir. Adapun takbiratul ihram yang pertama nah. Ya. Menunggu imam takbir baru kita bertakbir. Tapi untuk gerakan atau rukun-rukun yang lainnya itu gerakan yang menjadi tolak ukur. Barakallahu fiik. Paham tuh ya, ikhwan? Nah. Waktunya boleh disebutkan wa idza arada an yukaffir. Nah. Wajda arad dan yasjud. Nah, hadisnya bagaimana? Syahidnya intinya ketika perpindahan gerakan itu imam terserah mau menjelang atau ketika pertengahan atau mulai. Nah, tidak ada masalah insya Allah. Yang penting makmum, terkhusus makmum yang ada di shaf pertama, karena mereka ini yang melihat. Seperti itu. Sehingga imam ya takdirnya mau di awal. Perpindahan di pertengahan atau agak akhir-akhir, insya Allah nggak masalah. Nah. Apa? Nah, enggak, bukan pelan-pelan, tetapi ini kondisi normal ya. Kita tidak mengatakan orang yang sudah tua yang mungkin nggak bisa langsung, tapi memungkinkan sekali untuk kita juga berbuat cepat. Selama imam tersebut tuma'nina, ya, tuma'nina, walaupun agak cepat, kan imam ruku, imam sujud, ya sudah kita langsung sujud. Seperti itu. Bukan kemudian sujudnya kita pelan-pelan, enggak. Yang penting imam sudah sujud, ya kita langsung turun. Seperti itu. Dan ini insya Allah mudah, ya. Terkecuali mungkin bagi orang yang sudah berusia, ini lain lagi. Nah ini la tafrid wala ifrad. Ini pun galak, ini pun keliru. Nah, imam la tafrid, la enggak ekstrim kiri, enggak ekstrim kanan. Imam sudah bangun dari sujudnya, sudah duduk. Yang ini makmum masih sujud. Ini juga keliru. Makanya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa. Huruf fa ini dalam rangka memberikan faedah tartib bila mughlah. Ya. Huruf fa ini fungsinya untuk berurutan tanpa ada waktu. Artinya tidak terlambat seperti itu. Nah, maka yang berlambat-lambatan ini pun keliru. Nah, imam sudah rukuk, sudah sempurna rukuknya, masih berdiri menyelesaikan surat pendeknya misalnya. Atau imam sudah sujud lagi, setelah duduk kemudian sujud lagi, yang ini masih tidak sujud. Bacaan kan banyak. Bacaan entah itu ketika duduk dua sujud, di antara dua sujud dan yang lainnya kan banyak. Nah, selama imam tersebut ada tumakninahnya, maka ikuti. Seperti itu. Nah, barangkali. Termasuk Al-Fatihah, ala sahih, Al-Fatihah bagi makmum itu wajib, bukan rukun bagi makmum. Nah, ya, wajib. Apa konsekuensinya wajib? Ketika makmum tidak membaca Al-Fatihah secara sempurna atau tertinggal baca Al-Fatihah dalam kondisi dia tidak menyengaja atau tidak bermudah-mudahan, maka sah salat. Sebagian mengatakan, ana menyelesaikan Al-Fatihah Ustaz. Fadal, kalau dalam menyelesaikan Al-Fatihah dia tidak tertinggal rukuk, tidak ada masalah. Tapi kalau dikhawatirkan tertinggal rukuknya, sudah rukuk. Salatnya sah, walaupun dia tidak menyelesaikan Al-Fatihah. Kok kondisi seperti ini? Kondisi yang orang sama sekali tidak ikut imam ketika berdiri, hanya mendapati rukuk, ini pun dia mendapatkan rokaat tersebut. Nah, apalagi yang sempat membaca Al-Fatihah, tapi dia selesai. Yang penting syaratnya tidak menyengaja. Ya, tidak bermudah-mudahan. Ada sebagian orang, sholat tarawih karena panjang enggak ikut sejak awal, sudah tahu imamnya mau rukuk baru masuk ke sholat. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya dia enggak mendapat Al-Fatihah. Nah, ini enggak sah rakaat karena dia menyengaja. Kewajiban itu apabila ditinggalkan secara menyengaja karena bermudah-mudahan, maka rakaatnya enggak sah. Berbeda ketika dia tidak sengaja. Alhamdulillah, ikhwan. Nah, barakallahu fiik. Yang berikutnya, ikhwan, tanbih. Ana sebetulnya juga sungkan mau menyampaikan hal ini, tapi al-haq ahaq wan yuttaba. Al-haq ini lebih layak untuk kita ikuti. Kenapa? Karena berkaitan dengan yang terjadi pada kita, sebagian ikhwan kita yang ana mengetahui mereka insyaallah ikhwanuna at-tayyibun, ikhwan kita yang kita kenal baik masyaallah, tetapi hakikatnya kata Ibnul Qayyim rahimahullah, Syekh Ibnul Taimiyah ahadun nas ilayya wal haqqu ahab atau ahabbu ilayya min Syekhul Islam di sisi Ibnul Qayyim, ini termasuk orang yang paling dicintai. Tapi kata Ibnul Qayyim, al-haq lebih aku cintai daripada beliau. Nah, ini terkait dengan keberadaan anak-anak yang belum berumur, tamyiz. Ya, anak mendapati, bukan hanya di sini, di antum belum mungkin tahu, bisa di Al-Barokah, Masjid Al-Barokah, banyak protes dari jamaah masjid yang ternyata emang sebab kesalahan kita. Nah, sebagian ikhwan kita membawa anak-anaknya yang kecil ke masjid. Akhirnya bikin gaduh, main-main, dan yang lain. Nah, maka hal itu pun berlaku bukan hanya di Masjid Al-Barokah, di seluruh masjid. Ana ingin bawakan kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau membawakan rincian yang bagus. Nah, ada pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau rahimahullah ta'ala, hukmul istishab al-atfal lil masajid hal huwa sunnah kama yakul al-ba'd am annahu ghairu jaiz lima yusabbibuhu al-atfal min iz'ajil lil musalli kama yaqulu al-ba'du al-akhir. Hukum membawa anak-anak ke masjid, apakah itu sunnah? Karena sebagiannya mengatakan seperti itu. Atau yang demikian ini enggak boleh. Karena anak-anak terkadang menyebabkan izaj. Bagi orang-orang yang sholat, izaj artinya mengganggu atau mengurangi konsentrasi atau yang lainnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian yang lain. Maka dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dan ini juga semakna jawaban fatwa Lajnah Da'imah dan juga Syekhul Utsaimin. Syekh bin Baz menjawab, istishabul atfal fihi tafsir. Membawa anak-anak ke masjid, ini ada rincian. Fa in kana tiflu qad akmala sab'a as-sinin wa huwa ma'murun bis-shalah wa yastashibu abuhu aw akhuhu hatta yatamarran 'ala as-shalah wa ya'taduha wa yuhafid 'alayha. Nah, maka kata Syekh, apabila anak tersebut telah sempurna usia 7 tahun, usia 7 tahun dalam hitungan hijriah, ya, maka Nabi ya, karena sungguhnya anak tersebut diperintahkan untuk sholat, ya, maka bapaknya atau kakaknya, saudaranya membawa ke masjid agar dia yatamarran 'ala sholat, berlatih untuk sholat, terbiasa, kemudian menjaga sholat 5 waktu. Amma in kana aqal min as-sab'i fala hajah ila dhalik. Adapun apabila kurang dari 7 tahun, dalam pertanyaan-pertanyaan yang lain dalam fatwa Lajnah Da'imah disebutkan dengan sinu tamyiz. Ya, umur tamyiz. 7 tahun ini umur rata-rata tamyiz. Nah, tapi memungkinkan anak berusia 6 tahun atau bahkan 5 tahun, walaupun ini jarang, untuk 5 tahun ini pun juga sirut tamyiz. Nah, maka kata Syekh, enggak ada hajah, enggak ada kebutuhan. Fala yusra' istishabuhu, maka enggak disyariatkan untuk membawa anak-anak ini ke masjid. Li'annahu qad yu'dhi al-musallin, karena sungguhnya bisa jadi anak ini akhirnya mengganggu orang-orang yang salat. Waqad yashawish 'alaihim bil'abihi wa kalamihi alladhi la wajha lahu. Terkadang yashawish memberikan taswish, artinya apa itu taswish? Apa khabaran? Taswish ini ya kurang lebih gangguan. Apa saja ya? Terjemahnya yang pas apa? Al-Muhim, ya. Nah, dengan memberi gangguan apa? Kadang main-main di masjid atau dengan ucapan-ucapannya. Maka kata Syekh bin Baz, fal aula adam istishabihim bima fidzalika minal ida'il muslim. Maka lebih utama untuk tidak membawa mereka, karena dikhawatirkan bisa mengganggu orang yang sholat. Yang perlu kita ketahui bahwa mereka, Syekh bin Baz, ulama yang lainnya, bukan orang yang tidak mengetahui kisah Rasulullah alaihi salatu wasalam membawa Hasan dan Husain ke masjid. Bukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Juga bukan mereka para ulama, orang-orang yang tersembunyi bagi mereka kisahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam menggendong Umamah ketika mengimami masjid, mengimami sholat di masjid. Umamah cucu beliau, dari anak beliau, alaihi salatu wassalam, Zainab. Umamah bintu Zainab, binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dalam fatwa yang lain disebutkan bahwa kalau memang anak tersebut dikhawatirkan keberadaan mereka, entah karena ibunya lagi sakit atau tidak ada orang, silahkan bawa ke masjid. Tapi dengan syarat, anak ini tidak dibiarkan bermain-main. Bisa mengaturnya, diletakkan di sampingnya atau di sekitarnya. Nah, maka la tafriq wala ifrat. Al-khulasah intinya ya ikhwan, antum perhatikan kisah Ar-Rasul alaihi salatu wasalam datang Hasan Husain, itu bukan kisah yang sering terulang. Itu juga ketika Ar-Rasul alaihi salatu wasalam membawa Umamah bintu Zainab, cucu beliau juga. Ini sifatnya kadang-kadang. Nah, maka kesimpulannya ya ikhwan, untuk anak-anak yang bukan di usia tamyiz, apalagi yang anak-anak masih kecil, ya, kalau anak sudah berusia 7 tahun misalnya, ini bagus. Atau mungkin 6 tahun tapi sudah tamyiz, silakan. Tapi di bawah itu, untuk kemudian ini dijadikan kebiasaan, ya, dijadikan rutinitas, nah ini la yusra. Ya, seperti ini jadi syariat yang sebenarnya disebut ini. Tapi terkadang butuh ibunya sakit, atau kemudian ibu tidak ada di rumahnya. Sementara kita tetap diperintahkan untuk sholat di masjid. Kalau tidak ada udur yang membolehkan kita meninggalkan sholat, tonton, silahkan dibawa, tidak ada masalah. Tapi ini kan sifatnya insidental. Ya. Nah, masa mau ibunya tiap hari tidak ada di rumah? Atau tidak bisa megang anaknya? Masa mau tiap hari ibunya sakit terus? Kan tidak. Sehingga apabila dibutuhkan, anak tersebut dibawa ke masjid, silakan. Nah, tapi kalau tidak, ya, itu disyariatkan membawa anak kecil, rutin, terus-menerus, untuk ke masjid. Anak pribadi, ketika mengetahui anak-anak datang ke masjid, anak sampai rumah, anak tegur keluarga. Nah, mengapa kok bisa sampai ke masjid? Seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, tolong ini dipahami, permasalahannya adalah permasalahan ad-din, permasalahan ibadah, bukan karena sesuatu yang lainnya, sehingga mudah-mudahan hal ini bisa diketahui bersama, untuk tolong sampaikan kepada yang lainnya juga tentang permasalahan ini. Ada yang mau tanyakan tentang hal ini? Paham soal ini ya? Nah, apa telah itu? Disebutkan dalam fatwa yang lain banyak sebenarnya fatwa, enggak mungkin anak bacakan semuanya, katanya ini menjadi tugasnya al-muadzin atau imam, imam masjid, silakan untuk kemudian mengatur anak ini. Nah, imma anak ini diletakkan di tempat yang tidak berbarengan dengan anak-anak lain, ya, dipisah, atau dinasihati anak ini. Kalau dia emang sudah usia tamyiz, silakan. Bagi yang melihat, bisa menangani anak tersebut, berita. Anak. Bagi imam, muadzin, silakan. Jamnya kali ini. Atau DKM, misalnya. Sampaikan. Nah, seperti itu. Kalau memang anaknya orang awam, ya sudah. Daripada entah rame dengan bapaknya, gitu. Tapi misalnya kita, sama kita, atau hatta orang awam, tapi mungkin tetangga kita, baik dengan kita, tidak ada masalah. Baik. Mau anak ikhwah? Yes. Panggil. Pegang sholat sini. Nanti kita bilang baik-baik dengan ikhwahnya tersebut. Alamu yakin. Jazakallah khair, tapi ini anak antum ini tolongnya. Kalau nanya ikhwan, ya insya Allah, masa ikhwan mau marah? Sampaikan dalilnya, sampaikan fatwa ulama, seperti itu. Paham tidak ikhwan? Dan min fadlikum, tolong antum sampaikan yang lengkap. Ana mendapat info dari sebagian ikhwan, antum tahu, ana ini sekarang membacakan fatwa. Anak sekedar menukilkan. Jangan kemudian sampai tersebar sama Ustaz Musa dilarang. Nah ini gak lengkap. Jangan seperti itu ya. Tidak ada masalah bawa nama anak tapi yang lengkap. Jangan kemudian berhenti sampai di sini, enggak disebutkan fatwanya Syekh bin Baz yang lain. Keras itu satu-satu. Enggak boleh jadaran buka mata. Nah, buka mata pun enggak boleh. Ya ikhwan barakallahu fikum. Ini sekedar membawakan fatwa, membawakan dalil. Sampaikan yang baik. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.